Gak tahu berapa meter di atas permukaan laut DPL-nya. Ada yang tahu? Jadi di dalam sejarah Islam, Aqabah itu banyak yang kita baca. Misalkan Aqabah Ar-Rukab, artinya sebuah apa, jalan kecil, setapak sempit di celah-celah gunung, dinamakan Ar-Rukab, artinya pasukan pejalan kaki, infanteri. Jadi celah itu cukup terkenal karena saat penaklukan Benteng Nahawan, jadi pasukan pejalan kaki Islam, pasukan infanteri muslimin, itu untuk mencapai satu titik atau satu lokasi penyerangan, mereka berdesak-desakan. Sudah jalannya sempit, setapak naik ke atas begitu, hingga mengantarkan mereka ke puncak gunung. Nah, pasukannya berdesak-desakan, sampai tidak menyisakan ruang bagi mereka, saking sempitnya. Nah, bayangkan jalan setapak, kecil, sempit, susah, terus dipenuhi sekian ribu orang. Dan sampai sekarang terkenal sebagai Aqabah Ar-Rukab. Ada juga Aqabah An-Nisa, contoh yang kedua. Waktu itu Maslamah Ibnu Malik selaku komandan tertinggi memimpin pasukan Islam untuk menaklukkan negeri Amuriyah. Nah, salah satu wilayah di kerajaan Persia. Artinya untuk mencapai lokasi peperangan itu harus melewati gunung-gunung tinggi untuk menghemat waktu, demikian juga meringkas jarak. Waktu itu sebagai panglima, Maslamah bin Malik rahimahullah ikut membawa serta istrinya ditandu, lalu diikuti oleh sebagian besar pasukannya. Istrinya semua dibawa. Ini beliau dari apa, dari dinasti Bani Umayyah. Nah, di salah satu lokasi ada seorang wanita yang ditandu itu jatuh dari tandunya, terlempar. Nah, karena mungkin posisinya yang apa ya, serba sulit karena di antara celah-celah gunung. Sampai pada akhirnya Maslamah bin Malik rahimahullah memerintahkan agar semua wanita yang dibawa serta itu turun jalan kaki. Nah, sehingga setapak sempit dan kecil serta susah didaki itu penuh dengan perempuan. Dilihat dari kejauhan penuh dengan perempuan. Nah, sampai sekarang Aqabah itu masih dinamakan dengan Aqabatun Nisa sampai sekarang. Tetapi kalau kita misalkan membaca sejarah, ada istilah Aqabah tanpa ada keterangan apapun, maka yang dimaksud adalah tempat berbaiatnya sahabat-sahabat Ansor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang letaknya antara kota Mekah dan wilayah Mina. Jaraknya 2 mil dari Mekah. Kurang lebih 2-3 km dari Mekah. Nah, di sanalah kita mengenal istilah jumrah Aqabah. Melempar batu, 7 butir batu pada Aqabah. Nah, kita kembali kepada kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Mulai dari tahun pertama sampai tahun yang ke-10 beliau berdakwah di Mekah. Itu tidak mengenal lelah dan tidak pernah mengenal menyerah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menunggu kesempatan, tetapi beliau berusaha untuk menjemput kesempatan. Bukan pasif, tetapi aktif di dalam menyebarluaskan dakwah. Sekali lagi, bukannya pasif, aktif Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam kepada siapapun yang ditemui. bukan hanya menunggu orang yang akan ditemui. Nabi SAW berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menemui dan mencari orang. Ini aktifnya dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hampir bisa dikatakan semua kabilah yang ada di kota Mekah dan sekitarnya itu pernah dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Mulai dari kabilah yang besar sampai yang kecil. Nah, dari suku yang besar sampai sifatnya keluarga besar. Itu pernah didatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Suku Ghassan, Kindah, Murrah, suku Abs, suku Qais. Suku-suku besar itu. Kemudian Tamim dan yang lainnya. Itu didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat Nabi kalau dalam bahasa kita menjemput bola aktif 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun hasilnya tidak ada satupun di antara suku-suku itu kemudian secara resmi dalam bentuk atas nama satu suku menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau secara personal iya satu persatu ada, tetapi satu suku satu kabilah utuh menyatakan menerima dakwah Islam itu tidak ada. Bayangkan 10 tahun lamanya. 10 tahun lamanya. Tidak ada satu kabilah pun yang secara resmi atas nama kabilah itu menerima dakwah Islam yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau secara personal iya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam ternyata berharap di sana ada satu tempat beliau bebas dan merdeka menyampaikan Islam dengan mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang yang tinggal di tempat tersebut. Itu ternyata menjadi salah satu harapan Rasulullah SAW. Melihat kondisi Mekah yang masyarakatnya luar biasa kebencian dan penolakannya terhadap Islam. Tetapi sekali lagi barakallahu fikum, tidak ada satupun kabilah yang kemudian menerima dakwah Islam. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad beliau menyatakan falam tastajib lahu qabilatun waddakhara dhalika karamatan lil ansar. Tidak ada satupun kabilah yang menyambut seruan Islam yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam dan Allah simpan itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala simpan itu semua untuk kemudian diberikan sebagai karamah bagi kaum Ansar, para penduduk kota Madinah. Itu salah satu hikmahnya. Karena karamah ini akan Allah berikan kepada kaum Ansar di kota Madinah. Di tempat-tempat dan pusat keramaian, Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan kesempatan itu begitu saja. Yang jelas Nabi itu aktif dalam berdakwah. Jadi pasar-pasar raya di masa jahiliyah yang setiap kali diselenggarakan pada waktunya itu didatangi oleh Nabi alaihissalatu wassalam, kesempatan orang berkumpul banyak di satu tempat. Kesempatan orang datang dari berbagai penjuru. Ada 3 pasar raya di masa jahiliyah yang terkenal dan itu semua selalu didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Pasar Ukaz, Pasar Majannah, Pasar Zul Majaz. Ini 3 pasar besar di masa jahiliyah. Itu didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam demi menyampaikan Islam. Karena yang namanya pasar raya di masa jahiliyah itu mengumpulkan sekian banyak orang dari berbagai negara, dari berbagai negeri dan wilayah untuk melaksanakan aktivitas jual beli dan segala kegiatan lainnya. Ini kan kesempatan. Ketika Islam itu disampaikan, setiap orang yang mendengar akan pulang ke negerinya, menyampaikan kepada orang yang lain, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Terus aktif. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Musim haji juga sama. Musim haji itu kan mengumpulkan sekian banyak orang dari berbagai penjuru negeri. orang itu tumplek blek di kota Mekah untuk melaksanakan manasik haji, ya seperti tata cara di masa jahiliyah. Nah, itu juga dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Didatangin setiap perkemahan orang-orang yang datang untuk berhaji, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, menyampaikan Islam, menerangkan tentang Islam. Nah, dan yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya, pasti kalian akan sukses dan beruntung dunia maupun di akhirat. Man yu'wini ila ahlihi yadkhulil jannah, siapapun di antara kalian yang siap memberikan jaminan tempat untukku di dalam berdakwah, maka dia akan masuk surga. Itu tawaran yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi beliau itu aktif berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, memanfaatkan momen dan peluang. Lihat yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam di pusat-pusat keramaian, Nabi menyampaikan. Nah, momen haji dimanfaatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan orang-orang Quraisy, nah, begitu takutnya mereka Islam itu tersebar melalui orang-orang yang berhaji, mereka membentuk pos di tempat-tempat tertentu dan menunjuk beberapa tim untuk memberikan filter kepada setiap orang yang datang ke Mekah. Jadi semacam pos dibuat di pintu-pintu utama masuk Mekah, ada orang datang dipesenin, nanti sampai di Mekah, nah, jangan mau berbicara, jangan dengarkan orang yang namanya Muhammad, hati-hati. Nah, orang ini tukang sihir, hati-hati. Jadi setiap orang yang datang sudah dapat sangu, dapat bekal, apa, perhatian, kan itu ya. Nanti kalau sampai di Mekah jangan ketemu orang namanya Muhammad, kalau dia bicara jangan dengarkan dia, orang ini gila, orang ini tukang sihir dan seterusnya. Itu setiap kali orang yang datang. Nah, sebagai upaya dari mereka untuk mengkanter dakwah Nabi alaihi salatu wasallam yang memang pada saat itu digunakan betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan Islam. Nah, tapi subhanallah, ikhwati fillah barakallahu fikum, di sinilah kita perlu belajar fikih, salah satu fikih dakwah. Semangat untuk menyebarkan Islam. Semangat untuk menyebarkan faham salaf di tengah-tengah masyarakat kita. Contohlah Nabi alaihi salatu wasallam yang menjemput bola aktif. Datangin satu, satu, satu, satu. Nah, kalau misalkan mereka yang berdakwah bukan di atas ilmu, kalau misalkan mereka yang berdakwah bukan di atas sunnah, bahkan dibangun di atas pemahaman bid'ah, mereka punya semangat, mereka punya tekad untuk mengajak orang kepada pemahaman sesat mereka, didatangin satu persatu rumahnya, jamaah tabligh misalkan keliling satu persatu, pede, percaya diri. Nah, lalu apa alasan kita untuk kemudian tidak memiliki semangat dan tekad untuk menyampaikan? Bukan, dan jangan difahami, saya menganjurkan untuk meniru jamaah tabligh, bukan. Jelas itu tidak mungkin maksud saya di situ. Nah, tapi barakallahu fikum, kita tentunya lebih berhak lagi untuk memiliki semangat dan tekad menjemput bola, aktif menyampaikan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika kita menyampaikan informasi, menjelaskan kepada orang, mengajak orang lain yang kita pikirkan, yang menjadi fokus kita bukan hanya objek secara langsung itu saja, tetapi efeknya nanti ketika dia bercerita ke tetangganya, dia bercerita kepada temannya, dia bercerita kepada saudaranya, dia bercerita kepada orang lain. Nah, mungkin dia sebagai objek kita menolak, tapi barangkali melalui sebab dia bercerita kepada orang lain yang kemudian tertarik. Dan itu sudah terbukti barakallahu fikum di dalam kisah-kisah dakwah Ahlus Sunnah, cerita-cerita dakwah Salafiyah seperti itu sudah terbukti. Barakallahu fikum, sudah terbukti. Nah. Misalkan sekarang contoh, kita mengadakan kegiatan kajian Islam yang kita sebut daurah dalam kebiasaan kita. Dibuat pamflet. Pamflet itu ditempel di satu masjid. Apa tujuan kita menempel pamflet di masjid itu? Harapannya mereka yang sholat dan beraktivitas di masjid itu membaca lantas tertarik untuk ikut menghadiri. Karena tertulis kajian untuk umum. Nah, subhanallah, tidak ada satupun jamaah masjid itu yang membaca, apalagi hadir. Ingat barakallahu fikum, tujuan kita kan jamaah masjid. Tapi subhanallah, ada orang tersesat mencari sebuah alamat, kemudian akhirnya dia sampai dan beristirahat di masjid itu. Dia sholat, istirahat, capek cari alamat, kok gak ketemu-ketemu. Nah, kalau umat Islam kan biasanya tempat berhenti yang paling dicari adalah masjid. Nah, santai itu daripada susah. Lihatlah papan pengumuman, lihat kajian Islam. Temanya menarik. Tempatnya, oh, gak terlalu jauh dari tempat kerja saya. Gini. Akhirnya dia yang kena. Ini contoh. Barakallahu fikum, contoh. Majalah, buku, buletin yang kita berikan sebagai hadiah kepada beberapa orang yang kita kenal. Nah, kepada pimpinan kita, atasan kita, sahabat kita kasih. Oh iya, gak mungkin ditolak. Paling oh iya, terima kasih. Walaupun mungkin dia sendiri tidak membaca. Tapi dia bawa pulang majalah itu ke rumah. Dia bawa pulang buletin itu ke rumah. Mungkin tanpa sengaja. Karena buletin tipis, dia masukkan, dia tumpuk di atas apa berkas-berkas kerjanya. Dia pulang, dia bawa. Dia pulang sampai di rumah, dia buka. Yang membaca bukan dia, tapi istrinya. Karena ternyata di dalam buletin itu, tema yang diangkat adalah pahala bagi istri yang bersabar di dalam berkhidmat. Dia baca buletin itu, masya Allah, oh, begini ternyata. Mas, dapat buletin dari mana kok? Bagus sekali pembahasannya. Subhanallah, suaminya tidak sengaja membawa buletin itu pulang ke rumah. Tidak sengaja. Tapi akhirnya istrinya yang kemudian tertarik dengan itu. Dilihat kontak personnya, alamatnya. Ngaji. Subhanallah. Nah. Ada orang menentangnya luar biasa terhadap dakwah. Bahkan dia yang terdepan untuk menentang pembangunan sebuah pondok pesantren. Nah, cerita nyata. Mentang-mentang demo dia yang paling depan. Tapi subhanallah, teman-teman kita datang ke rumah memberikan majalah Asy-Syariah. Nah, ini bertahun-tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu berikan majalah. Enggak pernah dibaca. Dia sendiri tidak suka. Barakallahu fikum. Tapi tetap aktif. Jadi perkaranya ketika kita berdakwah itu bukan masalah diterima enggak ya? Bukan masalah nanti jangan-jangan ditolak. Urusan diterima dan ditolak bukan ranah kita. Itu bukan wilayah kita, bukan area kita. Sekian banyak orang yang berdakwah putus asa, sekian banyak orang berdakwah menyerah, sekian banyak orang berdakwah tidak punya semangat karena dia sudah berpikir memikirkan tentang sesuatu yang bukan area dia. Nah, mau diterima, mau ditolak, mau dibenci, mau disenangi, itu bukan area kita. Barakallahu fiik. Tugas kita hanya sebagai penyampai. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Allah tegaskan lagi. Sampaikan. Tugasmu hanya penyampai. Siapapun di antara kita yang belajar bahasa Arab paham betul lah apa maksud dari rangkaian ayat ini, innama anta mudzakir lil hasr. Artinya tugas kita itu hanya dibatasi sebagai mudzakir, penyampai, pemberi peringatan. Nah, lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau itu bukan orang yang mendapatkan tugas dan beban dari Allah untuk memaksa dan menguasai mereka. Sekali lagi barakallahu fikum, ingat, sadar. Nah, kadang orang itu, aduh, saya berdakwah enggak diterima. Loh, itu bukan urusan kamu. Tugasmu yang dibebankan Allah itu adalah berdakwah. Apa kemudian kalau misalkan berdakwah lalu tidak ada yang menyambut, engkau tidak mendapatkan pahala? Bukan itu kan? Ketika kita secara bersungguh-sungguh berdakwah, Allah akan berikan pahala. Diterima tidak diterima bukan urusan kita. Para nabi sebagian di antara mereka, seperti yang disebutkan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Nabi Muhammad, ada di antara mereka berdakwah tidak ada satupun yang ikut. Nabi loh kelasnya, bukan kita yang mungkin baca kitab gundul aja belum tentu bisa. Jangankan kitab gundul, kitab yang berharokat Al-Quran maksud saya, belum tentu lancar kita membaca. Nah, tapi kan tugas kita hanya menyampaikan. Barakallahu fi, menyampaikan. Suatu saat bapak itu di rumah mungkin jenuh ya dengan berbagai kegiatan. Akhirnya iseng. Bukan karena tertarik, bukan penasaran juga enggak. Iseng. Majalah itu diambil. Majalah Syariah. Baca-baca. Pintu hidayah. Ternyata begini ya. Orang-orang itu ilmiah. Satu paragraf, satu dalil. Tiga paragraf, satu dalil. Silakan baca kitab buku majalah Syariah itu. Tidak ada satu halaman kok enggak ada dalilnya, itu enggak mungkin. Apalagi satu kitab enggak ada dalilnya. Enggak mungkin satu majalah itu. Beda kalau majalah-majalah yang dicetak dan diterbitkan oleh organisasi atau kelompok Islam yang lainnya. Mungkin satu buku enggak ada itu ayat dan hadisnya. Kalaupun ada hanya terjemah sama HR Bukhari. Kan gitu. Tulisan Arabnya enggak. Nah, dibaca. Sekarang jadi yang paling terdepan untuk mendukung. Masyarakat akhirnya bingung. Oh, dulu beliau jadi anggota BPD. Badan apa namanya? Pertanahan. BPD atau Akang? Waduh. Bukan BPN, BPD. Badan apa? Perwakilan desa. Ya. Kan gitu ya, semacam DPR-nya lah di tingkat desa. Iya, beliau BPD. Jadi yang ngurus-ngurus akhirnya sampai ke Pak Bupati. Beliau ini. Nah, yang dulunya susah, lancar aja. Tokoh masyarakat. Nah, ini perlu dipahami barakallahu fiik. Biar enggak stres. Dakwah sekian lama, orangnya ini aja enggak nambah-nambah. Kalau misalkan ada acara daurah ramai karena kita menghadirkan bala bantuan dari berbagai kerajaan misalnya. Dari berbagai daerah maksudnya. Kalau cuma Majalengka aja, aduh orangnya itu-itu aja. Subhanallah. Itu kalau kita sudah mulai berpikir yang demikian barakallahu fiik, itu kita sudah pusing, stres. Yang paling penting fokus pada tugasmu. Tugasmu itu fadzakir. Aktif menyampaikan. Aktif menginformasikan. Aktif menginformasikan. Ada beberapa kawan kita, subhanallah, itu menjadi insyaallah. Itu yang kita nilai. Wallahu hasibuh. Walanuzaki alallahi ahada. Kita tidak mampu memberikan rekomendasi ya. Tazkiyah itu kan bukan kemampuan kita. Tapi beberapa kawan kita, ikhwan kita barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa menjadi pintu kebaikan. Jadi dia aktif menyampaikan, "Mas begini gini gini." Biasanya orang yang mendapatkan informasi kan melakukan penolakan namanya. "Enggak seperti itu." Tanya. Terus nanti dia bilang, "Gini aja, Mas. Nanti kalau ada waktu kosong, saya bawa dan antar panjenengan ketemu dengan ustaz." Itu banyak yang berhasil subhanallah. Saya kenal beberapa orang yang seperti ini tipenya. Jadi pokoknya jaring, dapat. Gimana kalau ke rumahnya ustaz kalau tertarik? Biar ustaz yang menjelaskan, saya enggak mampu saya. Bawa ke rumah ustaz, diskusi, tertarik subhanallah. Jadi sepanjang tahun itu dapat 5, dapat 6, dapat 7, dapat 10. Metodenya seperti itu. Dia kasih buletin, kasih majalah, kasih pamflet, ajak segala macam. "Kok gini, Mas?" "Aduh, mohon maaf. Itu bukan kapasitas saya. Gimana kalau saya pertemukan dengan ustaz?" Nah, itu banyak barakallahu fiik. Nah, yang kejadian seperti itu banyak. Nah, coba kalau misalkan kita betul-betul faham dan fokus pada tugas kita sebagai fadzakir, innama anta mudzakir. Jadi fokus kita itu di situ. Mudzakirnya itu. Innama anta mudzakir. Berarti aktif menyampaikan. Nah. Sekarang itu kita belajar dari apa? Dari yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasalam, memanfaatkan apa momen-momen keramaian orang, karena beliau juga berpandangan jauh ke depan. Orang-orang itu nanti akan kembali ke kampungnya, ke negerinya, mereka akan menceritakannya ulang kepada kerabat dan tetangganya, kan itu, agar dakwah itu tersebar kemana-mana. Di satu sisi, seperti yang dilakukan orang-orang Quraisy tadi, yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy tadi, barakallahu fi, membentuk tim untuk mengkanter dakwah Islam. Informasi bohong, data palsu, kan begitu ya, fitnah keji. Nah, itu sampaikan, pokoknya sampai Mekah, jangan dengar yang namanya Muhammad. Itu tukang sihir, kan dijelek-jelekin ini. Barakallahu fi. Tapi subhanallah, hikmah Allah. Di satu sisi Nabi aktif menjadi mudzakir, di sisi yang lain orang berusaha untuk menjauhkan umat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ada dua kutub yang bentuknya malah justru saling tarik menarik. Kenapa? Orang yang datang berhaji di Mekah itu bukan orang dari kelas bawah. Mereka rata-rata punya harta minimalnya, tokoh di dalam masyarakatnya, orang pintar, pandai, cendekia. Nah, dari sekian banyak orang yang datang ke Mekah dan mendapatkan pesan seperti itu, kan tidak semuanya kemudian terima begitu aja. Masih banyak di antara mereka yang punya akal sehat dan fitrah. Bertanya-tanya, jan-jannya Muhammad itu siapa sih? Muhammad itu siapa? Jadi mereka malah menjadikan bahan perbincangan, Muhammad itu siapa kok sampai seperti ini ya? Kan itu. Muhammad itu siapa? Apa sih yang dia sampaikan? Ketika mereka bertanya-tanya Muhammad itu siapa, hadir Nabi Muhammad menjelaskan, saya utusan Allah. Ketika mereka bertanya-tanya tentang dakwah apa sih yang disampaikan Muhammad, kok sampai seperti itu penolakannya, Nabi Muhammad hadir menyampaikan, inilah dakwah Islam. Jadi ada dua kutub yang saling tarik menarik justru. Nah, artinya dalam praktek keseharian kita, barakallahu fiik, dalam praktek dakwah kita, tidak sedikit mereka yang menyebarkan fitnah keji tentang dakwah salafiyah. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian membuat berita palsu, informasi apa keliru tentang dakwah salafiyah. Nah, jadi orang sudah mengambil sikap, jangan. Orang sudah penasaran, bertanya-tanya, salafi itu seperti ini, menyimpulkan. Nah, ketika kita aktif berdakwah dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan aksi nyata di lapangan kita, ini loh salafi, ini loh ahlu sunnah. Orang, oh kemarin keliru, salah, gak bener ternyata. Subhanallah. Jadi orang, membuat orang kemudian tertarik. Nah, sekarang sekian banyak orang, barakallahu fi, nah, mereka yang dulunya mendapatkan informasi salah tentang dakwah salafiyah karena tertarik dan penasaran browsing di internet, yang kemudian akhirnya dia mendapatkan keterangan tentang salafiyah, tentang salaf, pemahaman salaf, ustaz-ustaz salafi itu dari browsing di internet. Itu kan ceritanya banyak sudah. Nah, kalau mau dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke, balik lagi dari Merauke kembali ke Sabang, kan gitu ya. Putar-putar dari utara, Kalimantan Utara sampai Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, paling bawah sampai Bali, itu cerita yang seperti ini banyak. Mereka menjadi seorang salafi, menjadi seorang wanita salafiyah hanya disebabkan penasaran, salafi itu apa? Browsing di internet, buka salafi. Nah, yang paling atas kan tetap salafi or ID. Itu Kang Oman ya. Buka. Orang sedang mencari kok dibuka semua. Yang salafi sururi yang dia buka, kan itu salafi hajuri yang dia buka. Macam-macam salafi MLM-nya dia buka. Subhanallah. Walaupun yang benar tetap salafi sejati. Mereka mengakui kok. Mereka sendiri yang menamakannya sebagai salafi sejati. Alhamdulillah. Ngaku dah mereka. Kenal. Kontak pesan segala macam. Subhanallah. Kenal. Nah, awalnya apa? Penasaran. Kok dakwah salafi kok begini ya? Katakan Wahabi. Suka mengkafirkan. Memberontak pada pemerintah. Salafi itu orangnya kaku-kaku. Orangnya itu eksklusif dan tertutup. Wah, semacam-macam terbelakang secara pendidikan maksudnya. Enggak tahu aja banyak lulusan sarjana dari kita. Nah, kan gitu ya. Tapi terus akhirnya berhenti. Enggak paham. Dapat subhanallah. Ini kan fikih dakwah. Ini juga akan memberikan pengaruh pada semangat kita di dalam berdakwah. Nah, itu tadi. Nabi Muhammad SAW 10 tahun itu melakukannya. Sampai pada tahun yang ke-11. Masuk tahun ke-11. Nah, ketika Nabi pulang berdakwah dari berbagai tempat, beliau sempat melintas di Aqabah, Mina. Malam-malam, dalam beberapa riwayat, setiap kali Nabi berdakwah itu selalu ditemani, kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq, ditemani oleh Ali bin Abi Thalib, kadang-kadang ditemani oleh Zaid bin Harithah, mantan budak beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu malam tersebut beliau lewat di Aqabah Mina. Sayup-sayup, ayat lamat-lamat terdengar percakapan beberapa orang. Nah, kesempatan ada orang kok, Nabi datang ditemui. Itu di Aqabah, jalan sempit di atas bukit. Nabi Muhammad datang menemui orang. Tengah malam, ini kesempatan, ada orang kesempatan. Kan itu. Mestinya kita seperti itu, kan itu. Ada grup WhatsApp keluarga. Wah, kesempatan. Kirim kajian, dikit potongan-potongannya. Sesuatu yang terkait dengan aktivitas keseharian mereka yang sifatnya faktual, potongan-potongan apa? Klip-klip macam gitu ya. Kan itu klip rekaman dari ustaz-ustaz tentang orang berbakti pada orang tua, berbakti pada tetangga, potong-potong-potong dikasih apa namanya? Suara-suara itu namanya? Kasih background, kasih soundtrack macam-macam lah kan gitu, menarik, kirim ke WhatsApp keluarga, kasih ini Ustaz Fulan bin Fulan dari, kenalkan sama mereka. Lihat Nabi Muhammad, dengar suara orang bicara-bicara tengah malam. Harus didatangin ini kesempatan. Karena beliau mengajarkan kepada kita fungsi seorang yang berdakwah itu fadzakir innama anta mudzakir. Yang penting sampaikan perkara diterima tidak diterima itu sudah bukan ranah kita. Nah, ada grup teman sekolah, grup teman kuliah, grup kerja, kirim. Bertahaplah. Jangan yang langsung apa namanya? Ada tahapan-tahapannya kan gitu ya. Tetap ada tahapan-tahapannya. Yang sudah lama ngaji aja kadang-kadang dibilang bid'ah gitu kok. Ternyata belum siap, apalagi yang masih baru-baru. Sampaikan, Ustaz. Ada pamflet daurah, Ustaz. Sampaikan. Dikit-dikit. Nah, tentang kesesatan Syiah, kesesatan ini, sampaikan. Tapi dikemas dengan bahasa yang santun, sesuai dengan tingkat mereka, level of thinkingnya mereka itu. Yang disampaikan tek. Begitu aktif. Nah, perkara diterima mungkin sekarang tidak diterima. Tapi kalau cuma mungkin ada di antara keluarga atau teman kerja kita yang di satu grup itu juga iseng buka-buka WA dapat kiriman ini dari apa? Kang Ajat misalkan, wah apa ini? Bagus, copy paste kirim di grup yang lain dia. Iseng. Nah, kan begitu kita berpikirnya positif. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam lewat di Aqabah Mina. Ini judulnya kan sebenarnya Aqabah ini. Kan itu. Sana ternyata ada 6 orang. Lalu Imam Ibnu Qayyim menyebutkan seperti itu, ada 6 orang itu sedang ngobrol-ngobrol. Nabi datang, "Dari mana kalian? Kenalan." Kan itu. "Dari Yathrib, dari Madinah." Masyaallah. "Berarti kalian ini punya hubungan dengan orang-orang Yahudi?" "Oh iya." Sudah kenalan, pembukaan, kan gitu ya. Bukan, ayo masuk Islam, enggak. Diajak kenalan dulu, sudah merasa akrab. Barulah Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan Islam. Diterangkan Islam itu begini. "Saya ajak kalian, begini. Disambut luar biasa oleh 6 orang itu. Mereka langsung berislam. Dan mereka berjanji tahun depan akan membawa orang yang lebih banyak lagi. Dan mereka sepakat untuk melakukannya diam-diam di Aqabah. Jangan sampai ketahuan orang-orang Quraisy. Nah, tahun berikutnya terjadilah baiat Aqabah yang pertama. 12 orang. Tahun berikutnya, tahun 13 kenabian. Kalau itu yang pertemuan dengan 6 orang, tahun ke-11 kenabian. Aqabah yang pertama, tahun ke-12 kenabian. Tahun berikutnya sudah 72 orang yang dibawa. Itu bukan orang biasa. Tokoh dan pemuka masyarakat di kota Madinah. Nah, 6 orang yang ditemui Nabi alaihi salatu wasallam semuanya berasal dari suku Khazraj. Karena di kota Madinah sekian banyak kabilah itu sebenarnya terwakilkan dengan 2 suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Aus dan Khazraj ini 2 saudara kandung. Ayah mereka namanya Harithah. Punya anak Aus dan Khazraj, Aus dan Khazraj itu nama burung buas pemangsa. Nah, mereka dinamakan Aus dan Khazraj karena ingin disamakan dengan burung pemangsa. Kan itu. Mereka berperang, saudara sekandung, anak-anaknya, keturunan, cucu-cucunya, buyut-buyutnya, cicitnya semua. Perang itu membentuk apa? Keluarga besar, keluarga besar, keluarga. Perang antara suku Aus dan Khazraj. Bukan belasan tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lamanya. Yang meninggal di antara mereka sudah tidak terhitung ribuan banyaknya. Nah, perang enggak bisa disatukan. Nah, ketika orang enam orang ini mendengar paparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam yang langsung menyentuh akar masalah mereka, mereka beriman. Lantas mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh kami punya masyarakat di sana di kota Madinah. Tidak ada masyarakat yang lebih, tidak ada masyarakat yang bisa menandingi masyarakat kami dalam urusan benci membenci dan saling memusuhi. Enggak ada. Tapi sekarang kami berharap semoga Allah dengan sebab Anda menyatukan mereka semua. Kalau misalkan Allah satukan mereka dengan sebab Anda, tidak ada orang yang lebih dihormati selain Anda dibandingkan Anda. Nah, kami akan pulang kembali ke Madinah, akan kami sampaikan Islam ini kepada mereka." Subhanallah. Nah, itu dari suku Khazraj enam-enamnya. Ketika mereka kembali ke kota Madinah, cerita semua Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada satupun rumah di kota Madinah kecuali yang menjadi trending topiknya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Sebenarnya tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah mereka dengar sebelumnya, tetapi masih dalam batasan tertentu saja. Orang-orang yang berangkat ke Mekah mereka sudah mendengar. Bahkan beberapa tokoh Aus dari suku Aus sebelumnya sudah bertemu dengan, sudah pernah mendapatkan tawaran Islam dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ceritanya itu cepat menyebar. Trending topic ya. Jadi tempat keramaian menceritakan Muhammad ada orang ngaku nabi dari Mekah. Itu Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebutkan tidak ada satupun rumah di kota Madinah kecuali bercerita. Menjadi bahan cerita adalah Nabi Muhammad dan Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi dibantu dengan orang-orang Yahudi ternyata penyebaran berita itu. Sebab dulu orang-orang Ansar, suku Aus dan Khazraj juga punya perseteruan dengan orang-orang Yahudi. Jadi antar mereka sendiri perang, tapi kalau sudah menghadapi Yahudi, mereka menjadi satu barisan melawan orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi posisinya kalah dalam perang, orang-orang Yahudi selalu mengancam, ingat, sebentar lagi ada nabi terakhir yang Allah akan utus di akhir zaman. Kalau dia sudah bangkit, nattabi'uh fa naqtulukum ma'ah qatla 'adin wa iram. Kalau sudah betul-betul muncul, ingat, kami semua ini akan menjadi pengikut setia nabi itu. Kami akan serang dan akan kami habisi kalian seperti habisnya kaum 'Ad dan kaum Iram. Itu orang-orang penduduk Yathrib, penduduk Madinah, itu selalu diancam dan ditakut-takuti dengan akan muncul seorang nabi, akan muncul seorang nabi, akan muncul seorang nabi. Jadi ketika rombongan Aus dan Khazraj tadi pulang ke Madinah bercerita tentang munculnya seorang nabi di Mekah, ini yang sudah diceritakan sama Yahudi selama ini yang selalu diancamkan sama kita. Cepat kita beriman, jangan sampai kedahuluan orang Yahudi itu. Andi itu. Subhanallah ya, penyebaran informasi begitu. Sunnatullah. Ketetapan dari Allah Jalla wa'ala. Nah, akhirnya mereka bergegas itu tadi. Aqabah pertama, Aqabah kedua. Orang Yahudi gengsi. Mereka sudah merasa nabi yang terakhir berasal dari Bani Israel. Yang mereka bangga-banggakan sebelumnya. Menjadikan sebagai bahan ancaman kepada orang-orang Arab. Ternyata nabi yang terakhir itu muncul dari orang Arab. Akhirnya mereka tidak mengakui. Oh, bukan itu nabi yang terakhir. Sementara mereka sendiri yakin, siyakin-yakinnya dalam hati kecil mereka bahwa Muhammadlah yang dimaksud di dalam kitab Taurat dan Injil. Karena ciri-cirinya persis betul, tidak ada yang berbeda. Rinci detail ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat dan Injil. Tetapi yang menjadi pembahasan kita barakallahu fikum, lihat ini, proses penyampaian dan penyebaran dakwah. Luar biasa. Prosesnya seperti itu. Jadi bahan cerita di mana-mana kan itu. Kemudian dibantu dengan ini semua. Nah, akhirnya mereka pun beriman. Nah, tapi yang perlu kita ingat adalah isi dari janji setia mereka. Poin-poin dari baiat yang mereka ucapkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, dalam baiat Aqabah yang pertama, disebut juga dengan bai'at an-nisa, karena isi bai'at pada Aqabah yang pertama sama dengan isi bai'at para wanita kepada Nabi alaihissalatu wassalam yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah di halaman yang terakhir. Yang pertama, mereka tidak mempersekutukan Allah. Mereka tidak mencuri. Mereka tidak berbuat zina. Mereka tidak berbohong dan berdusta. Dan mereka tidak durhaka kepada perintah Rasulullah SAW. Ini janji setia mereka. Nah, mestinya kita pun juga harus memegang janji setia ini. Nah, untuk tidak berbuat syirik, tidak mencuri sekecil apapun pencurian itu, tidak melakukan perzinaan sekecil apapun perzinaan itu. Nah, bukan hanya zina akbar, tapi zina mata, zina telinga, zina lidah, zina tangan, itu semua kita jauhi. Nah, demikian juga tidak berbuat dusta dan tidak berbuat bohong, manipulasi data, markup dan yang lainnya, tidak. Nah, demikian juga yang kelima, yang terakhir disebutkan Allah dalam Al-Quran, wala ya'sinaka fi ma'ruf, mereka tidak durhaka untuk hal-hal yang baik yang diperintahkan dan disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang akan menjadikan dakwah itu barokah biiznillahi azza wajalla, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang misalkan ada masjid di sini. Saya yakin akan menjadi trending topic ini. Kan itu. Masjid di lokasi sepi, sesat ya. Enggak mau bergabung dengan masyarakat. Kan begitu ya, akan jadi pembicaraan mungkin sampai tingkat desa. Nah, aneh, yang lainnya pengen ke kota, ini malah di atas gunung, kan itu. Dan misalnya, ini kan mestinya kita manfaatkan barakallahu fiik. Ketika ada apa muncul faktor penasaran di sekian banyak kalangan, ini sudah muncul, ini kita aktif seperti yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam, aktif memberikan informasi. Masjid itu begini, tujuannya itu begini, harapan kami demikian. Kenapa kami seperti ini? Sampaikan. Dengan semua cara. Perkara diterima, tidak diterima, ditanggapin dengan baik ataupun dengan negatif, itu bukan urusan kita. Yang penting terangkan. Barakallahu fikum. Maka dengan demikian, kita akan lebih semangat, kita akan lebih tenang di dalam berdakwah. Nah, maka ada pelajaran penting saya yakin yang sudah bisa kita pahami dari peristiwa Aqabah dengan sedikit bumbu di depan tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini nasihat singkat karena tadi juga apa requestnya apa ya, sebagai suplemen sajalah yang untuk salat subuh, ba'da salat subuh ini. Ya, suplemen, tapi kadang-kadang suplemen itu bisa menjadi inti. Kan gitu ya. Ini suplemen statusnya tambahan. Tapi ternyata setelah dikasih tambahan, intinya belum diberikan sudah cukup, sudah kenyang lah. Kan gitu. Tapi jangan merasa kenyang. Nah, karena acara inti kita nanti jam 9 dengan apa toleransi biasanya di Indonesia setengah jam biasanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat di dalam berdakwah. Dan karena tanggung jawab kita itu sistemnya langsung naik ke atas kan gitu. Ini apa namanya vertikal ya. Tanggung jawab kita tuh langsung ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ya termasuk menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan atau kurang sopan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.